Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita akan lanjutkan kajian dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita masih membahas bab Fadlut Tauhid wa ma yakfuru minadz dzunub. Yaitu bab tentang tauhid, ya. Keutamaan masalah tauhid, kita sampai pada penjelasan beliau, yaitu qauluhu wahdahu la syarikalah. Sabda Nabi, Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Wahdahu adalah taukidun lil isbat, yaitu sebagai penguat dan penekan tentang isbat. Karena sebelumnya hadis tersebut berbunyi, ya man syahida an la ilaha illallah wahdahu, padahal cukup la ilaha illallah ditambah dengan wahdahu sebagai taukid, ya. Taukid untuk apa? Untuk isbat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, sebagai taukid linafi, ya. Taukid untuk annafi, yaitu la ilaha fi kulli ma yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat, pada semua atau segala sesuatu yang memang kekhususan untuk Allah Ta'ala, baik itu rububiyah, uluhiyah atau asma was sifat, asma dan sifat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, walihadza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal mu'minin yalja'una ila Allah Ta'ala inda syada'id. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lain dari kalangan orang yang beriman, mereka pergi menuju kepada Allah Ta'ala ketika mengalami kondisi-kondisi yang sulit, ya. Kondisi yang sulit, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Sifat dari orang yang beriman. Bahkan kalau kita lihat orang musyrik pun dalam keadaan sulit larinya kepada Allah. Seperti yang sering kita dengarkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Al-Ankabut ayat 65. Ya. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Perhatikan di situ. Ini orang-orang musyrik. Ketika mereka berlayar di atas laut, di atas kapal yang diterjang ombak, sehingga yang ada hanya kematian. Apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama. Surat Al-Ankabut ayat 65. Ya. Langsung bertauhid, kembali menuju kepada Allah Ta'ala. Bahkan da'awullaha mukhlisina lahud din. Tidak hanya berdoa pada Allah dan yang lain tidak, tapi memurnikan agama. Ya, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan mereka dari kesulitan yang ada tadi, dari ombak, dari kematian, apa yang dilakukan? Syirik lagi. Nah ini, syirik lagi. Oleh karena itu orang beriman disuruh ingat kepada Allah dalam keadaan lapang. Ya. Maka Allah ingat kepadamu dalam keadaan sempit. Nabi bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah engkau kepada Allah ketika engkau dalam keadaan lapang, sehat. Ya, jabatan masya Allah, gaji lapang. Ingat. Ya, maka Allah akan ingat kepadamu ketika dalam keadaan sempit. Dan tentu saja pertolongan Allah kita ketika kita dalam keadaan sempit, istiqomah. Nah, ini berarti istiqomah. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas ketaatan. Nah ini adalah sebenarnya ciri orang beriman. Bukan hanya dalam keadaan sempit ingat kepada Allah, tapi justru yang diperingatkan oleh Nabi, ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan lapang. Nah orang itu dalam keadaan lapang banyak merasa aman, ya, dari makar Allah Ta'ala. Makanya disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf 99, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Orang yang merugi. Nah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta orang beriman selalu kembali kepada Allah, ya, ketika mengalami asyadaid, yaitu kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan. Faqad jaa'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu ashhabuhu. Telah datang kepada Nabi seorang badui, ya. Dan di samping Nabi banyak para sahabat. Maksudnya apa? Wa qad 'allaqa sayfahu 'ala syajaratin fahtaratuhu al-a'rabi. Nabi menggantungkan pedang beliau di sebuah pohon, kemudian diambil oleh orang badui itu. Waqala, dan badui mengatakan, man yamna'uka minni. Ketika pedang itu sudah dihunus, ya, kepada Nabi oleh badui, ya, dan ini badui ulil adab kepada Nabi. Apa mengatakan, coba siapa yang bisa menghalangi engkau dariku? Engkau bisa selamat enggak dari pedang ini? Siapa bisa menolongmu? Ya. Qala yamna'uniyallah. Apa kata beliau? Nabi bersabda, yang akan menghalangi, ya, engkau dariku, dari pedangmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, walam yakul ashabi. Nabi tidak mengatakan sahabat-sahabatku itu banyak yang akan membela saya, bukan. Tapi Allah. Nanti saya bawakan hadis lengkapnya. Sehingga kita bisa istifadah karena beliau bawa fima makna di sini. Ya. Apa yang katakan Allah taala? Nabi tidak mengatakan beliau walam yakul ashabi, bukan sahabat-sahabatku. Wa hadha huwa tahqiqu tauhidir rububiyyah, dan ini merupakan perwujudan, ya, yaitu dari tauhid rububiyyah, praktek tahqiq, ya, kita mewujudkan tauhid rububiyyah, mengamalkan tauhid rububiyyah. Li'anna Allah huwallazi yamliku naf'a, karena Allah taala lah yang menguasai untuk bisa memberikan manfaat, wadhurra, dan juga menghalangi madarat, wal khalqa wal tadbir, dan juga yang menciptakan dan yang mengatur, ya, wat tasarrufa fil mulki, dan yang apa, yang mengurus kekuasaan itu. Idh la syarikalah fima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah dalam segala sesuatu yang memang khusus untuk Allah, baik rububiyyah, uluhiyyah dan asma' was sifat. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadihi. Surat Hud, ya, surat Hud, antum bisa buka dalam surat Hud, maaf, surat Yunus ayat 107, ya, surat Yunus ayat 107, ya, wa huwal ghafurur rahim. Wa iyyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah hendak memberikan madarat kepadamu, maka tidak ada yang bisa menyingkap, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menolong. Begitu sebaliknya, wa iyyuridika bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah mengendaki kebaikan kepada seorang, ya, diberikan keutamaan, maka tidak ada yang bisa menahan dan menolak. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah akan memberikan kepada siapa dari hambanya yang dikehendaki. Wah, masya Allah ini para jemaah. Ya, coba saya sebelum kita dengarkan penjelasan ini, saya bacakan hadis lengkap dari hadis tersebut yang dibawa oleh beliau, ya, secara makna, ya, yaitu hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu ghaza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kibalah Najdin. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa adraqathumul qa'ilatu fi wadin kathiril idah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau Jabir berperang, Ghazza Yazu, berperang bersama Nabi menuju Najd, ya, Najd. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, maka beliau turun bersama mereka, yaitu turun ke lembah, ya. Dan ketika itu mereka mendapatkan al-qailah. Al-qailah itu apa? Al-qailulah, yaitu waktu siang hari untuk tidur istirahat di lembah kathiril idhah. Al-idhah bermakna apa? Banyak pohon, ya, yang penuh dengan duri, pohon yang berduri. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nasu yastadhilluna bisyajar. Kemudian Rasulullah turun sallallahu, karena itu banyak pohon yang itu bisa untuk berteduh, maka para sahabat pun juga yastadhilluna bisyajar. Beliau, mereka berteduh dengan pohon-pohon itu. Berteduh, ya. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah fa'allaqa biha sayfahu wa nimna naumatan. Kemudian Rasulullah turun dan beliau, ya, menuju ke samurah. Samurah ini pohon yang ada durinya lebih gede lagi, lebih besar lagi, ya, karena lebih besar sehingga naungannya lebih banyak. Nah, di situ beliau bernaung, ya, karena beliau sebagai Rasul, beliau bernaung di situ, ya, bernaung. Kemudian menggantungkan pedangnya di pohon itu dan kami tidur, naumatan, tidur, ya. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza indahu a'rabiyyun faqala. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami, ya, dan di samping beliau ada A'rabi, ada Badui. Faqala, Rasulullah bersabda, inna hadha ikhtarata alaya sayfi wa ana na'im. Orang ini sudah mengambil pedang saya, pedangku, dan menghunuskan kepadaku sementara aku sedang tidur, ya. Fastaiqattu wa huwa fi yadihi sultan. Aku bangun sementara pedangnya sudah di tangannya dalam keadaan sultan terhunus. as-sol, as-sol itu terbuka min ghimdih, dari sarungnya. Lalu orang ini mengatakan, ya, man yamna'uka minni, coba siapa ya yang bisa menghalangi aku darimu. Qultu Allah talasan, aku katakan Allah sampai tiga kali ya. Walam yu'aqibhu wa jalasa. Setelah itu orang tersebut duduk ya. Muttafaqun alaih. Para ikhwan, kita lihat ya hadis lengkapnya ini ya. Kemudian juga kita lihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memberikan keterangan ketika Nabi ditanya oleh orang Badui tadi, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dariku? Siapa yang bisa menghalangi pedang ini? Nabi tidak mengatakan para sahabat, tapi beliau mengatakan Allah. Sampai tiga kali, Allah. Ada yang lain, Allah, Allah, Allah. Nah, perhatikan di sini, ya, kata beliau, lam yakul ashabi. Beliau mengatakan sahabatku ini yang akan menolong saya, tidak. Tidak bicara ini, tapi Allah sampai tiga kali. Nah, beliau di sini tidak sebut tiga kali, ya. Dalam riwayat disebut tiga kali, salatan. Bahkan yang lain ditakdir Allah, Allah, Allah. Sebagai apa? Sebagai penguat, tidak ragu para jemaah. Dan beliau katakan, inilah tahqiqu tauhidir rububiyah. Ini adalah wujud mengamalkan tauhid rububiyah. Kenapa? Tidak ada bisa memberikan pertolongan kecuali Allah, tidak bisa memberikan rezeki yang menciptakan kecuali Allah. Dan itu diakui oleh Rabbul Sikura, surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ya. Amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah. Qul afala tattaqun. Surat Yunus 31. Ini di sini keberanian seperti itu, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, tahqiq wujud dari apa? Tauhid rububiyah. Karena yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bertanya, menyuruh Nabi untuk bertanya kepada orang musyrik, siapa yang bisa memberikan rezeki padamu dari langit dan bumi? Siapa yang telah menguasai pendengaran penglihatan? Siapa yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya ini. Iya kan? Dan mengeluarkan yang mati dan hidup. Artinya siapa yang bisa mematikan? Siapa yang bisa menghidupkan? Bahasa lainnya, Badui ini mengatakan, coba sekarang ini kamu bisa enggak selamat dari kematian setelah pedang dihunuskan? Para jemaah, ini sangat besar sekali. Beliau katakan, ini adalah wujud dari tauhid rububiyah. Padahal tauhid rububiyah itu diakui oleh orang musyrik. Jadi orang musyrik itu juga apa? Mengakui yang menghidupkan, yang mematikan siapa? Allah. Ini para jemaah. Yang bisa berikan manfaat madzhar adalah Allah. Nah, kita sekarang mari kita tengok diri kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat, ini adalah ancaman. Ya. Dan ancaman beliau kepada nyawa. Dan kita lihat yang dilindungi oleh Islam itu tiga. Kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Rawahu Muslim. Orang Islam satu dengan lain diharamkan darah, harta, kehormatan. Kalau kita lihat, tidak lepas dari tiga ini. Ya, darah ada turunannya, mungkin terpotong, tercecer, ditusuk atau dipotong atau digores. Ya, tapi enggak sampai mati. Kalau hanya tangan yang terpotong, tapi kalau leher ya mati. Berarti nyawa. Ya, turunannya apa? Hilang fungsi anggota badan, kurang darah atau mati. Nah, ini sudah paling tinggi, mati. Yang kedua harta. Nah, harta apa? Riba, curang dalam berbisnis. Ya. Itu penyimpangannya. Kalau tidak menyimpang, Ancamannya apa? Terancamnya manusia dari harta. Mungkin keuntungan kurang besar. Ya. Atau apa? PHK dari pekerjaan. Ini kan ancaman semua. Yang ketiga adalah kehormatan. Seperti kedudukan, kehormatan dirinya. Semua ini para ikhwan, ya, seharusnya apa? Selesai ditopang oleh tauhid rububiyah. Oleh tauhid rububiyah. Kalau kita lihat semua tadi tiga itu, mana yang paling besar resikonya? Darah, harta, dan kehormatan. Ya darah, nyawa. Orang itu akan jaga nyawanya dia. Ya. Yang seharusnya selesai dengan tauhid rububiyah dan itu clear dengan orang-orang musyrik Quraisy. Karena beliau mengatakan wa hadza huwa tahqiqu tauhidir rububiyah. Ini adalah merupakan praktek pengamalan tauhid rububiyah. Ini sudah diturun ini. Tapi bisa menjawab Allah, Allah, Allah. Nah, sementara kita ya terkadang apa? Tidak bisa melakukan seperti itu dengan alasan, iya Ustaz, itu kan Nabi. Saya siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bahwa Nabi contoh. Dan ternyata para ikhwan, ancaman yang berupa nyawa, darah pada zaman sekarang ini begitu mudahnya orang membunuh. Bukan demikian? Sama-sama matinya. Begitu mudahnya orang membunuh. Itu. Nah, sehingga apa? Sehingga harus kita perkuat tauhid kita ini. Bahwa apa saja yang akan menimpa kita, ma akhto'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, kata Nabi. Apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Ya, berapa akhwat yang sudah dinador, berapa akhwat yang sudah dilamar, toh juga ujung-ujungnya enggak jadi. Ma akhto akalam yakun liyusibak, apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Nah, untuk mengatakan qadarullah wa masya'a fa'ala ini kok berat kita ya? Padahal bukan nyawa ini. Ini bukan nyawa. Nah, oleh karena itu mari kita ambil pelajaran-pelajaran besar, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya memang tadi tingkat iman itu, tingkat iman. Sementara iman harus ditingkatkan dengan apa? Dengan firman Allah serta Nabi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah iman. Seperti hadis tadi kita pelajari, bertambah iman. Diberikan penjelasan oleh para ulama, bertambah iman. Ternyata ketika pedang sudah terhunus, sudah diancam, ya. Kemudian bisa Nabi mengatakan, yang bisa menyelamatkan aku adalah Allah, sampai tiga kali sebagai penguat. Padahal banyak tentara, banyak sahabat-sahabat. Yang itu dalam peperangan ini. Ini dalam peperangan, ya. Ada Jabir dalam peperangan. Beliau tidak sebutkan di sini. Ini dalam peperangan. Karena kalau dalam peperangan, berarti mereka siap dengan senjatanya. Tapi Nabi tidak mengandalkan itu. Ya. Beliau mengatakan Allah yang akan menyelamatkan. Lah, bagaimana kita bisa seperti itu? Ya. Apakah boleh? Saya mau dibunuh. Ya boleh-boleh saja padahal. Boleh. Al-ahdu bil asbab namanya. Boleh, tapi begitu kuatnya. Begitu kuatnya ya keyakinan akan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana porsi antara at-tawakkul 'ala Allah dan al-ahdu bil asbab, ya. Kalau melihat ini, Nabi itu lebih besar tawakalnya. Mengambil sebab memang masyru, disyariatkan, tapi bukan segalanya. Bukan segalanya. Oleh karena itu, kalau kita yakin Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang mencabut rezeki, Allah Ta'ala yang mengatur alam ini, minta pada Allah Ta'ala. Kerja sebagai sebab. Nah, terkadang orang lebih dominan kerjanya daripada mintanya. Lebih yakin, lebih mantap. Dengan apa? Kemampuan akal, SDM, investasi. Wah, itu. Ini para jemaah, enggak salah ambil sebab, enggak salah, tapi lebih dominan mana? Ya. Lebih dominan mana? Ini Nabi mengatakan Allah Ta'ala. Dengan demikian apa? Bukan tidak semangat untuk bekerja. Bukan para jemaah, tapi jangan sampai salah menyikapi kerja itu sendiri. Salah dalam menyikapi harta itu sendiri. Salah dalam menyikapi jabatan. Salah dalam menyikapi bisnis dan lain sebagainya. Karena memang Allah yang ngasih. Dan itu tauhid apa? Tauhid rububiyah. Keyakinan Allah ngasih, tauhid rububiyah. Keimanan yang kuat, kita minta tauhid uluhiyah. Makanya ulama mengatakan tauhid rububiyah itu apa? Ifradullah bi'af'alillah, mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah, ifradullah bi'af'alil ibad, ya, mengesakan Allah dengan semua perbuatan hamba. Hamba berdoa, esakan hanya kepada Allah. Hamba berharap, esakan hanya kepada Allah. Hamba takut, hanya kepada Allah. Yang memberikan rezeki, hanya Allah. Itu perbuatan Allah Ta'ala. Ya. Dan mengesakan perbuatan Allah dalam surat Yunus ayat 31 tadi, itu diakui oleh orang musyrik Quraisy. Ya, diakui. Tapi mereka tidak mau minta hanya kepada Allah Ta'ala, minta pada yang lain. Itu yang bikin membuat syirik para jemaah, ya, membuat syirik. Ya. Nah, ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari keterangan beliau, ya, dari paragraf ini, ya. Bahwa tadi surat Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha min ibadih. Wa huwal ghafurur rahim. Ya. Kalau Allah menghendaki untuk membawa, mendatangkan madarat, tidak ada yang bisa menolak. Dan kalau Allah ingin memberikan keutamaan pada hamba, tidak ada yang bisa menolak. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi antum di perusahaan, di kantor, sudah jangan gasak, jangan gesek, jangan gosok. Udah ditetapkan nikmat itu kan. Jadi kalau hanya sekedar kita selesai dalam kitab ini, tidak kita bawa ke kantor, ya apa lantas manfaatnya? Di sini dibawa contoh oleh beliau apa? Nyawa. Karena kita kan tiga tadi. Ya, darah, harta, kehormatan. Ini udah tertinggi nyawa. Dan sekarang nyawa itu sudah begal. Ini semua sudah banyak para jemaah. Ya, salah sedikit sikat, salah sedikit begini. Nah, kalau kita tidak kuatkan tauhid uluhiyah kita, lantas apa? Ya. Sebab yang banyak problem di tauhid uluhiyahnya, mengesakan perbuatan kita ini, ya, untuk Allah, mengesakan Allah dalam semua perbuatan kita. Ifradullah bi'af'alil ibad. Kalau tauhid rububiyah, ifradullah bi'af'alil ma'bud, mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau uluhiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan hamba. Dan itu diajarkan Nabi kepada anak kecil. Anak kecil loh, ikhwan. Siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa idza ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Wahai pemuda, anak kecil hulam, ya anak kecil hulam itu belum balik. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu, dan itu umur Ibn Abbas antara 7 sampai 9 tahunan. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, aku akan dapatkan pertolongannya. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Tauhid uluhiyah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan padamu, manfaat tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan ya untukmu. Dan sebaliknya, seandainya ada orang yang mencelakakanmu, maka tidak akan ada gunanya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Tauhid rububiyah. Allah semua para jemaah. Pena sudah diangkat, buku sudah tutup, maka kembalikan pada tiga, nyawa, harta, kehormatan. Ya mungkin nyawa belum sampai kita, ya masih harta sama kehormatan ini. Kedudukan, mungkin jabatannya diplorot, di kantor, diganti. Tenang saja, ya tenang saja. Iya, antum ustaz nggak mengalami. Ya justru ini saya sampaikan pengalaman yang disampaikan oleh para ulama, ya yang beliau kupas dari Nabi. Nabi adalah panutan kita. Maka bahagialah kita kalau kita benar-benar bertauhid. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Kemudian wa qauluna fima yahtassu bihi hatta naslamu min syubhatin katsirah. Ya. Adapun perkataan kami yaitu fima yahtassu bih, ya tadi beliau katakan di sini fima yahtassu bih, yaitu segala sesuatu yang memang kekhususan untuk Allah, rububiyah, seperti mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam ini adalah kita akui sebagai apa? Kekhususan hanya untuk Allah. Berdoa, kemudian berharap, rasa takut, rasa cinta, nazar, isti'anah minta pertolongan, isti'adah minta perlindungan, itu khusus dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nama dan sifat, nama yang baik, sifat yang mulia, itu khusus untuk Allah taala. Maka kalau kita paham dengan ini apa? Hatta naslama min subuhatin katsira, hingga kita selamat dari syubhat-syubhat yang banyak. Apa diantaranya? Minha syubhatun nafin lis sifat, syubhatnya orang-orang yang menolak sifat, yang menafikan sifat. Ya di sini banyak sudah. Ya Allah kok di atas arsy, ada di sini menolak sifat Allah, istiwa diganti dengan istaula. Ya. Maka kita kalau tahu akan selamat dari seperti itu. Makanya ada kitab namanya Kasfush Syubhat, menyingkap kesamaran. Ya, menyingkap kesamaran di situ. Sehingga diungkap oleh para ulama, dibongkar semuanya. Para jemaah. Tapi masalahnya yang sana dengan hujjah kita, mereka juga sama mengatakan apa yang kita sampaikan juga syubhat. Nah, ini yang hebat ya. Saya ada di sini. Yo, ya Allah, sama-sama juga pakai kata syubhat juga. Ya. Ini. Ya. Tinggal bagaimana mendudukkan ya syubhat tersebut. Kalau kita paham dengan kekhususan Allah taala dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka kita akan selamat dari apa kata beliau, banyaknya syubhat. Ya. Syubhat itu apa? Kerancuan, kesamaran yang bisa merusak keyakinan. Syahwat apa? Syahwat segala sesuatu yang bisa ya, keenakan, nikmat syahwat itu, kenyamanan yang bisa merusak orang untuk melakukan ketaatan kepada Ta'ala. Itulah disebut dengan fitnah. Ya, turadul fitanu ala qulub ka'ardil hasir udan uda. Fitnah ditawar maksudnya kepada hati sehelai demi sehelai. Ya. Sudah berapa kali saya katakan, Nabi bikin garis lurus, yang kanan banyak, yang kiri banyak. Yang inilah jalan Allah. Yang kanan kata ulama syubhat, yang kiri adalah syahwat. Syubhat dengan apa? Dengan ilmu, dengan keyakinan. Syahwat dengan apa? Dengan sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat As-Sajdah, ya. Surat As-Sajdah antum bisa lihat di situ. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kami jadikan, ya, sebagian dari mereka ja'alna minhum a'immatan, pemimpin-pemimpin yang punya sifat yahduna bi amrina. Mereka menggunakan petunjuk dengan perintah kami. Lama sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kepada ayat kami mereka yakin. Ya, surat As-Sajdah ayat 24. Ya, ayat 24. Ingat ayat ini para jemaah. Ibnu Taimiyah mengatakan bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin maka engkau bisa menjadi mudin. Mudin itu apa biasanya di, kalau di kampung? Mudin, tahu Pak mudin, Ikhwan? Hah? Apa ya? Atau tahu mudin enggak? Pak mudin. Hah? Enggak ada yang tahu ya? Hah? Kalau di kampung ada kan? Pak mudin, panggil Pak mudin. Ya? Apa? Apa? Toko agama, Pak Mudin. Itu sebenarnya kata apa? Imamatu fiddin. Imam, pemimpin dalam agama, toko agama. Tapi jadi mudin, kerjanya cuma mandiin mayat. Ya. Doain makanan setiap malam Jumat. Bukan itu. Al-imam atau fiddin, tokoh agama. Al-imam, pemimpin dalam agama. Dengan apa? Dengan sabar dan yakin. Sabar itu maksudnya apa? Menghadapi syahwat. Syahwat itu apa? Itu tadi. Harta, tahta, wanita. Subhat. 73 golongan. Itu subhat semua. Ya, subhat para jemaah. Nah, kata beliau, kalau kita memahami kekhususan yang dimiliki Allah, wa qauluna fima yahtas bihi, dan perkataan kami, ya, segala sesuatu yang memiliki khusus untuk Allah Ta'ala, hatta naslama, ya, min subuhatin kathira, kita bisa selamat dari banyaknya subuhat, diantaranya subuhatun nafin li sifat, subuhatnya orang-orang yang menafikan sifat. Kenapa? Li'anan nafin li sifat za'amu anna itsbat as-sifat isyrakun billah azza wajal. Karena orang-orang yang menolak sifat Allah itu, mereka beranggapan, ya, bahwa dengan menetapkan sifat untuk Allah berarti itu syirik. Berarti Allah banyak, Allah punya sifat begini, sifat begitu. Makanya ada istilah apa? Manunggaling kauloing Gusti wahdatul wujud. Semuanya Allah Ta'ala, satu pada hakikatnya Allah Ta'ala. Ya. Gitu. Tentu tidak hanya ini. Kalau kita tahu kekhususan Allah, kita paham tauhid rububiyah, uluhiyah semua sifat, saya yakin para jemaah akan diberikan apa? Banyak hal, ya. Karena Allah sudah berjanji, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Ya, antum buka surat, ya. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ya. Yaitu surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11 At-Taghabun. Ma asaba min musibatin la binillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada yang menimpa dari musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah kepada hatinya. Ya. Nah, kalau kasih hidayah berarti kita berada di atas as-siratal mustaqim. Hada sabilullah. Ya, ini jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan yang lurus, ikuti. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili, jangan ikuti jalan yang lain karena jalan yang lain bisa akan pecah belah kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan seperti Syaikh Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Aqidatut Tauhid dan yang lainnya, kita tidak bisa beriman kepada Allah dengan benar kecuali dengan tiga tauhid tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau sudah seperti itu, ya berarti imannya benar. Kalau imannya benar, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ya, kalau dia beriman kepada Allah, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada hatinya. Baik hidayatul irsyad maupun hidayatul taufik. Maksudnya apa para jemaah? Maksudnya insyaallah kalau orang itu alim billah, insyaallah juga alim bi syariatillah. Insyaallah seperti itu. Meskipun Sufyan Ats-Tsauri sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ya, hanya para ulama. Ya. Di sini ulama ada tiga. Pertama, ulama orang yang alim tentang Allah Ta'ala dengan tauhid tadi, meskipun tidak banyak tahu tentang syariat, masuk kategori takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang alim tentang Allah dan banyak tahu syariat, tentu ini lebih utama. Yang ketiga, tidak alim kepada Allah, banyak ngerti syariat, tidak ma'rifatullah tapi banyak ngerti syariat, ini tidak masuk kategori orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini kalau orang ma'rifatullah, insyaallah juga dia akan paham tentang ilmu agama, syariat. Ya. Kenapa para jemaah? Ya kita lihat hadis-hadis banyak, diantaranya antum perhatikan di sini. Ini pentingnya tauhid ya. Penting untuk mempelajari tauhid dengan benar. Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah dan dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Ya, berarti dia menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala, dan karena Allah Ta'ala adalah tauhid. Tauhid uluhiyah. Kalau uluhiyahnya benar, pasti rububiyahnya benar. Itu. Kalau rububiyah benar, belum tentu uluhiyah benar. Ini para jemaah rahmati Allah. Apalagi kalau tiga tauhidnya benar, Allah kasih hidayah pada hatinya. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Ini penting. Nah, maka beliau katakan akan selamat dari itu. Haitsu qalu yalzam min dhalika tamtsil. Alasan mereka, ya, kalau ada orang menetapkan sifat untuk Allah itu syirik. Kenapa? Karena itu telah memberikan permisalan, ya, dengan manusia. Itu. Ya seperti ini pas omongan beliau dengan sekarang yang terjadi, entah itu UAS, entah itu apalagi wah gitu, apalagi ini entah itu yang Buya itu, sama ngomong begini. Ini pas, boleh antum lihat ya, Allah ada di arsy, di atas arsy, terus sebelum Allah cipta arsy, Allah di mana? Arsy makhluk, masa Allah perlu makhluk? Nah, ini ya, Allah tidak sama dengan makhluk. Dibaca ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Selesai di situ. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Selesai di situ. Coba lanjut. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha melihat, Allah melihat, Allah mendengar. Ditinggal ditanya, "Loh, Pak Ustaz? Pak Ustaz dengar enggak?" Ya dengar, kalau enggak kan budak. Sama, saya juga mendengar. Pak Ustaz melihat apa tidak? Iya, sama. Saya juga melihat. Allah, kalau gitu Allah melihat, Allah mendengar, sama dengan kita, Pak Ustaz. Ya tidak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita. Ya kalau begitu, istiwanya Allah juga tidak sama. Tangannya Allah juga tidak sama. Nah ini. Tapi yang dibawa, coba antum lihat. Saya berapa orang yang dan orang berbeda, hanya dibaca sampai laisa kamitslihi syai'un, berhenti di situ. Ya, ini kata beliau ini. Kenapa? Karena kalau menentukan sifat untuk Allah, ini memang bagian mu'tilah ya. Maka itu yalzam min dalika tamtsil, bahwa itu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa kata Syekh? Lakinnana naqul, tapi kami punya argumen. Apa? Lil khaliq sifatun takhtassu bihi. Allah al-khaliq punya sifat yang khusus untuk dia. Walil makhluk sifatun takhtassu bihi. Makhluk juga punya sifat yang memang khusus untuk makhluk. Jadi beda. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kata apa? Bingung. Waduh, di mana tangannya Allah? Ya. Maka diartikan apa? Kekuasaan Allah. Ditakwil pertolongan Allah. Sebab kalau Allah Ta'ala punya tangan, kan sama dengan makhluk. Ya sebenarnya bantanya mudah juga. Kera punya tangan? Iya. Anda punya tangan? Iya. Coba dokter tangan, dokter hewan pegang tangan kera. Sama tangan. Sama enggak tangannya? Kalau tidak sama, apalagi dengan Allah. Antara makhluk tidak sama, apalagi dengan Allah. Kenapa? Karena sifat Allah adalah khusus untuk Allah. Sifat makhluk khusus untuk makhluk. Oleh karena itu, Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah adzan kan? Sudah adzan? Ya. Kita sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nanti kita adzan, saya lanjutkan ya perjelasan ayat barusan tadi. Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Antum buka surat As-Saffat ayat 180 sampai 182 ya, surat tadi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu ya, Rabb yang memiliki kemuliaan. Maha suci dari apa? Amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Ya. Wassalamun alal mursalin, keselamatan bagi para rasul. Kenapa rasul mendapatkan ucapan selamat? Karena mereka selamat dari aib, selamat dari kesalahan, selamat dari kesesatan dalam mensifati Allah. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wassalamun alal mursalin. Ya, kalau tadi ayat 180-nya apa? Subhana rabbika rabbil izzah. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan. Dari apa? Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Siapa? Nasoro. Yang mengatakan Isa anaknya Allah. Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Kemudian orang musyrik Quraisy ya, Latta Uzzamanat anak perempuan Allah ya, tilka idan kismatun diza kata Allah ya, pembagian yang sangat tidak adil seperti itu. Kemudian ulama menyebutkan termasuk juga Mu'attilah ya, orang-orang yang menolak sifat Allah, atau musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini maka Allah selamat dari sifat-sifat seperti itu. Ayat ini dibawa oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mukaddimahnya, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dibawa oleh beliau ketika menjelaskan bagaimana kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, menetapkan sifat Allah seperti apa? Asbatu isman min asma'illah wa sifatan min sifatihi kama asbatallah fi kitabihi wa ma asbata rasuluhu fi sunnatihi as-sahihah biduni tahrif wala taqyif wala tamtsil wala ta'til. Ahlus Sunnah itu menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri untuknya dalam Al-Qur'an dan juga oleh nabinya dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa mengadakan tahrif, yaitu perubahan baik makna maupun lafaz, apakah dengan cara menambah atau mengurangi. Yang kedua, tanpa adanya takyif, tidak menanyakan bagaimananya, bila kaif ya. Makanya menarik sekali nanti kalau sampai pada tempatnya ya, akidah Abul Hasan ya, Abul Hasan Asy'ari, dengan orang-orang yang menyatakan sebagai Asy'ariyah ya. Kemudian tanpa adanya tasbih, yaitu tidak menyerupakan dengan makhluk, tapi tetap mengatakan Allah punya tangan, Allah turun ya, Allah tertawa. Maka di situ disebutkan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah sifat-sifat tersebut ya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis ya, al-itsbat wan nafi, itsbat sifat dan nafi sifat itu. Dan juga tidak ada yang terakhir ta'til, tidak menolak ya. Oleh karena itu ulama mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Apa laisa kamitslihi syai'un di sini? Ini adalah dalil hujjah bagi orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu golongan musyabbihah. Wa huwas sami'ul basir adalah hujjah ala hujjatun ala man qala bi nafis sifat. Orang yang punya pandangan menafikan sifat karena Allah mendengar dan melihat itu. Oleh sebab itu ulama menjelaskan orang yang menafikan sifat ya al-kullu al-mu'attil musyabbiha wa laisa kullu musyabbiha mu'attilan ya. Setiap mu'attil, orang yang nolak sifat, dia adalah orang termasuk orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan tidak semua orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk mu'attil, menolak sifat. Kenapa? Ketika orang menolak sifat, masa Allah itu punya tangan? Agak mungkin. Nah, kenapa? Mukaddimah yang ada di kepalanya, karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu kan sifatnya, itu kan makhluk, kan manusia tangan. Akhirnya apa? Ditolak. Tapi kalau yang menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak menolak, cuma menyerupakan. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Ahlu sunnah tidak mentahrif, tidak merubah ya, makna atau lafaz, apakah menambah atau mengurang. Ahlu sunnah juga tidak menanyakan takif bayi bila kaif, tanpa menanyakan bagaimananya. Begitu pula ahlu sunnah, mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya justru salah yang mengatakan kita itu mujassimah. Itu yang diangkat-angkat, mujassim, mujassimah. Bahwa Allah punya jas, punya jisim, ya, mujassimah itu. Kemudian yang terakhir, tidak kita menolak, tapi kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang Allah tetapkan. Kemudian terakhir para jemaah, qauluhu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad huwa Muhammad Abdullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurasyi Al-Hashimi Khatamun Nabiyyin. Bersaksi bahwa Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Singkat saja kita akhiri, karena ini belum juga, nanti insyaAllah ya, hamba Allah dan Rasulnya. Kalau begitu, beliau sebagai hamba dan sebagai Rasul ya. Kalau sebagai hamba, apa kata Allah? La tutruni kama atratin nasoro al-Masih ibn Maryam. Ya, kulu Abdullah Rasulullah. Ana Abdullah Rasulullah. Kulu Abdullah Rasulullah. Jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang-orang Nasoro memperlakukan aku, Al-Masih dan Maryam. Aku hamba Allah. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau hamba, jangan beri kepadanya hak-hak ketuhanan, haknya Allah. Ya, ya Mu'ad. Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Qultu Allah wa Rasulullah 'alam. Mu'ad, kau tahu enggak haknya Allah kepada hamba, haknya hamba kepada Allah? Harus dipisahkan, enggak boleh karena hamba. Tapi hamba sudah kita bahas dulu ya. Hamba ada tiga macam. Ubudiyah 'ammah, ubudiyah khassah. Kalau nabi, ubudiyatil khassah, khassatil khassah. Sama-sama hamba. Ya, in kullu ma fis samawati in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba, baik mukmin maupun kafir. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba Allah Ar-Rahman, orang beriman. Ini namanya ubudiyatil khassah. Kalau yang tadi ubudiyah 'ammah, penghambaan umum. Kalau orang beriman, penghambaan secara khusus. Kalau nabi, ubudiyatil khassah. Til khassah, yang lebih tinggi lagi. Ya, seperti Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdihi fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turun kepada hamba kami, coba kamu bikin surat yang semisal. Nah, ini hamba Allah Ta'ala. Jadi hamba di sini sama. Tapi tentu nabi punya kedudukan tersendiri sebagai hamba. Tapi meskipun setinggi apapun kedudukan sebagai hamba, tetap tidak boleh memberikan hak-hak ketuhanan. Makanya beliau katakan, Muhammadan abdu wa rasuluh. Kalau rasul, ya punya hak. Rasul para jemaah, ya. Punya hak ya. Apa hak Rasul? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa nabi ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Sehingga ulama memberikan empat, yaitu apa? At-tasdiqu fi ma akhbar wa at-ta'atu fi ma amar wa jatinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada illa bima syara'a. Empat ini hak sebagai rasul, membenarkan semua berita yang dibawa, taat kepada semua perintah, meninggalkan semua yang dilarang, tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ini haknya rasul. Insyaallah kita akan bahas ya. Dan yang pasti baru-baru saja katanya di Kalimantan ya, ada orang ngaku nabi lagi. Betul ya? Tadi saya dapat info dari ikhwan itu. Dan ada pengikutnya. Ya, Ahmad Musaddiq ngaku nabi, juga ada pengikutnya. Ya itu. Tapi ulama mengungkap semuanya. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa anal mahi alladhi yumha bil kufru wa anal aqib alladhi laisa ba'dahu nabi. Apa kata beliau? Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah al-mahi, di mana kekufuran dihapus dengan perantaraanku. Aku adalah al-hasyir, di mana manusia akan dikumpulkan depanku. Aku adalah al-aqib, al-aqib alladhi laisa ba'dahu nabiyyun, tidak akan ada nabi lagi ya. Nakirah dalam bentuk negasi umum, tidak akan pernah ada siapapun ya, beliau sebagai nabi terakhir, khatamun nabiyyin kata beliau tadi ya. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan bapak seorang dari laki kalian, tapi adalah rasulullah dan khataman nabiyyin. Khatam, khatam itu penutup ya, stempel. Stempel biasanya apa? Penutup. Dulu cincin nabi sebagai stempel. Stempel itu ditaruh di atas atau di bawah? Penutup, sudah stempel selesai, sudah enggak ada lagi di bawah. Sudah selesai. Khataman nabi ya. Tapi kata Ahmadiyah, khatam itu perhiasan, cincin perhiasan, bukan berarti terakhir. Itu hadis tadi menjelaskan. Wa anal aqib wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi. Aku dah al-aqib. Maknanya apa aqib itu? Tidak ada nabi setelahku. Ya. Baik, masih kita bicara masalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Silakan dari penjelasan ini kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada. Ada? Ya, silakan. Oh, ada hadiah lagi nih. Oh, masyaallah. Ini barokah tauhid, ada hadiah ini. Silakan. Ya. Taruh sini aja. Apa? Iya, iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Baik. Insyaallah jelas pertanyaan ya, pada yang lain. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin ya wa zakatin ya, bi salatin wa siyamin wa zakatin, fa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, fa in faniyat hasanatu qabla an yubda ma alai ukhida min khotayahum fa turihan alai thumma turiha fin nar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya, apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya, orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Kemudian Nabi mengatakan, orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, sholatin, wasiyamin, wazakatin, puasa dan zakat. Tapi saya yang dulu mencaci maki orang, menuduh orang baik dengan tuduhan zina, mengambil hartanya, makan hartanya, menumpahkan darahnya. membunuhnya, ya. Kemudian apa? Diambillah pahala-pahala kebaikan-kebaikan, ya, pahala-pahala kebaikan. Kemudian setelah itu apa? Diberikan kepada orang yang dizalimi. Di antaranya diambil hartanya dengan cara dihutang atau dirampok, dibegal, ya, hutang tidak bayar. Kemudian apa? Setelah kebaikannya habis, ternyata kok habis. Kenapa? Ya karena timbangan amal tadi. Ya. Ada timbangan amal. Faman tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiyah. Kalau dia timbangan amalnya berat, maka apa? Dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, tentu saja besar kecilnya tadi tergantung kepada ya hutangnya, akan mempengaruhi juga, ya. Tentu tidak sama orang punya hutang 1000 perak dengan 1000 dolar. Tentu tidak sama. Begitu pun akan diambil kebaikannya sesuai dengan itu, ya, berat dalam timbangannya. Tidak akan sama dengan 5000 dengan 500000, ya. Oleh karena itu nisab, ya, harta ada, kemudian nisab untuk zakat mal ada. Nah, di situ sesuai dengan kadarnya. Ya, di situ kadar diukur. Ya, kalau antum bertanya apakah ada keterangan para ulama tentang rinciannya, tentu Allah yang taala yang tahu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun juga akan didapatkan. Cuman kalau 500 ribu dari sholat yang diambil berapa rakaat misalnya, enggak ada. Ya, apakah bacaan Fatihahnya sih diambil? Ya, tidak ada. Dan kita juga jangan pede untuk sholat kita diterima. Ya, antum buka surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ya. Aisyah ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Huwa alladhi yasriq wa yazni wa yashrabul khamr. Faqala la ya binta Abi Bakr, la ya binta Siddiq, ya. Huwa alladhi yusalli, ya, wa yasumu wa yatasaddaq wa hum yakhafullah azza wa jal. Rawahu Tirmidzi. Surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah berfirman, orang-orang yang Allah datangkan apa yang mereka perbuat, masih umum, Allah akan datangkan apa yang mereka perbuat, ya. Atau Pak, terjemahkan dulu, nanti terjemahkan antum silakan. Antum ada mushaf atau yang dapat mushaf silakan, yang ada mushaf. Iya. Atau ada terjemahan yang lain? Ada lain terjemahan yang beda? Coba, itu tolong di belakang silakan. Ada enggak terjemahan yang lain? Iya, silakan. Dibacakan. Dan mereka memberikan apa yang mereka berikan. Oh, sama. Ya, sama. Sebenarnya artinya walladzina yu'tun ma atau, mereka yang telah didatangkan apa yang, ya, mereka perbuat, apa yang mereka datangkan. Masih umum. Termasuk juga kalau didatangkan mereka yang di memberikan apa yang diberikan. Apa tadi ya? Ketika mereka di berikan apa yang mereka berikan, artinya itu, ya, masih umum, ya, mereka itu didatangkan perbuatannya, amal perbuatan mereka didatangkan karena perbuatan itu dihadirkan, hati mereka takut, ya, wakul mujilat, dan mereka yakin dikembali kepada Allah Ta'ala. Aisyah memahami apa, apakah dimaksud adalah orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minuman-minuman keras, Bukan, kata Nabi, bukan Aisyah, bukan itu ya binti Siddiq. Tapi mereka yang sholat, puasa dan sedekah, tapi hatinya takut. Nah ini, takut apa? Takut kepada Allah tidak diterima. Maksudnya apa? Ya kita jangan sampai terlalu pede dengan amal-amal kita, ya, sehingga nanti wah sudahlah, kalau kesalahan saya punya utang sekian, saya sholat malam, sholat ini saya sudah banyak diambil, masih banyak sisanya. Jangan, belum tentu kita, ya. Justru yang harus takut orang ketika membawa amal solehnya takut kepada Allah tidak diterima. Makanya kita doa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amalan mutaqabbala, amal yang diterima, ya. Ya. Jadi ada ukuran, tapi ukuran pastinya tidak ada. Kalau misalkan hutang sekian, kemudian apa diambil, tidak. Tapi memang kadar itu ada, ya. Kadar itu tentu ada. Sebab tentu ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan bisa menghapus keburukan, ya. Nah, keburukan apa yang bisa dapat dengan kebaikan? Dosa-dosa kecil. Makanya di sini, ya, dosa kecil, dosa besar enggak bisa. Dosa besar harus dengan tobat. Ya. Wa'ad bi sayyiatal hasanata tamhuha. Itu dosa kecil. As-salawatul khamsu, ini buktinya. As-salawatul khamsu wal jum'a ila jum'ah wa ramadhan ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Rahmat muslim. Salat lima waktu, ramadhan ke ramadhan, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar, ya. Nah, dosa besar dengan tobat. Nah, kalau tidak tobat, diambil kebaikannya. Nah, berarti apa? Tidak semua sama. Kalau hutang sekian, apa kebaikan diambil sekian? Sama antara hutang 500 ribu dengan 5 juta. Tentu tidak akan sama. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya yang saya pahami, apakah bagaimana apa yang harus kita yakini tentang Imam Mahdi, ya. Pertama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi bersabda, yakhruju fi akhiri ummati al-mahdi, ya, yaskihillahu al-ghaitha wa tukhrijul arda nabataha wa yu'til mala sihahan wa tathurul masyiatu wa ta'dumul ummah ya'isu sab'an aw thamaniyan yakni hijajan al-sinin. Rawahu al-Hakim, ya. Maka akan keluar di akhir umatku, yaitu Al-Mahdi. Ya, Allah akan memberikan kemampuan kepadanya air hujan. Ya, yaskihillahul al-ghais, untuk mengairi tumbuh-tumbuhan. atau rumput sehingga keluar tumbuh-tumbuhan dari bumi, memberikan harta banyak hewan-hewan, ya itu makmur di situ, ya. Dia hidup cuman 7 atau 8 tahun. Itu. Ini satu hadis Abi Sa'id riwayat Imam Hakim. Dan sanadnya sahih sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi dan juga oleh Syalbani. Ya. Yang kedua, hadis Ali. Ya. Mengatakan, ya, Nabi bersabda, "Sallam al-Mahdi minna ahlil bait yuslihullah fi lailatin." Ya. Dari Imam Ahmad, dikarenakan sanad sahih. Mahdi itu dari kami, yaitu dari ahlil bait. Dari ahlil bait. Ya. Makanya Imam Mahdi itu mirip dengan siapa? Dengan Al-Hasan, ya. Dengan Al-Hasan. Allah memperbaikinya dalam semalam, ya. Yang ketiga, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga. Nabi bersabda, "Al-Mahdi minni ajlal jabhah." Mahdi itu dariku, ya. Ajlal jabhah itu maksudnya apa ini, ya? Rambutnya inhisarus syar anil al-muqaddimal jabhah. Mungkin apakah begini, ya, ya. Lebar dahinya, ya. Kemudian aqdal anfi. Hidungnya mancung, tipis. Ya, ia melakukan wa'dila, akan memenuhi keadilan di atas muka bumi, kama muliat jauran wadulma, sebagaimana bumi penuh dengan kedoliman. Ia meliku sama asinin, dia hidup selama 7 tahun. Ya. Yang keempat, hadis Ummu Salamah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqul al-mahdi min itrati ay min nasabi wa li baiti min waladi Fatimah. Ya, bahwa al-mahdi adalah dari keturunanku, ya, dari nasabku, yaitu dari anak Fatimah. Makanya disebut mirip dengan al-Hasan, ya. Beda dengan Isa. Hadis Jabir, Nabi bersabda, wasallam, yanzilu Isa ibnu Maryam fayaqulu amiruhum al-mahdi. Ta'al sallabina fayaqulu la inna madhum amiru ba'din taqrimatallahi hadil umma. Hadis sahih. Ya, Isa turun, lalu mereka, dia berkata, amir mereka adalah al-mahdi. Sini salat bersama kami. Ya, fayaqulu la, satu sebenarnya adalah sebagai amir, ya, sebagai pemimpin merupakan kemuliaan Allah Ta'ala untuk umat ini. Nah, ini antara Mahdi dengan Isa adalah berbeda. Demikian, ya. Ya, banyak hadis yang terkait dengan ini, bahkan hadisnya mutawatir, ya, maknawi terkait dengan hadis Imam Mahdi. Itu yang antum tanyakan? Ya. Ya. Dan beda dengan orang apa namanya? Orang Syiah, ya, bahwa dia al-muntadhar, dia sembunyi. Ya, sampai sekarang belum keluar. Ya. Maka beda dengan yang mereka yakin. Ya. Ya, tayyib. Itu, ya, kita sampaikan hadis saja. Tidak bisa, karena itu semua perkara yang akan datang. Ya. Adapun orang mengatakan dengan yang lain-lain, dengan akal, dengan apa saja, kita tidak bisa seperti itu. Ya, kita hajib dengan hadis saja. Allah alam. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan dengan hadiah? Ya. Siapa yang mau jawab? Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Sebentar dulu, antum. Salam. Surat apa? Al-Baqarah. Yang bagaimana Iya. Ya. Besok saya kajian dengan tema larangan menyerupai orang-orang kufar ya. Di bumi anggrek insyaallah besok. Ketahuilah ya. Kalau buka di Tafsir Mukatsir, saya belum tasabbut dan tabayyun tentang derajatnya. Ya. Mukatsir membawa sebab nuzul ayat itu. Yaitu apa? Nabi diminta untuk nyembah Tuhan mereka setahun. Aku mau Muhammad nyembah Tuhan kamu setahun. Asalkan kamu juga nyembah Tuhan kami. Turun surat Qul ya ayyuhal kafiru. Ya. Nah, maka di sini tidak boleh ya seperti itu. Dan yang namanya menyembah, coba perhatikan definisi menyembah. Ya, seperti Adi bin Hatim baru masuk Islam, yang tadinya Kristen. Di leher masih ada salib. Lalu Nabi membacakan surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Nasara itu menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Apa kata Adi bin Hatim? Ya. Tidak ya Rasul, kami enggak jumpa mereka. Apa kata Nabi? Mereka telah menghalalkan, yaitu para pendeta ini telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Ahallu ma haramallah wa harramu ma halallah. Dan kalian rela mengikutinya. Dzalika ibadatuhum iyyahu. Maka sikap rela dengan seperti itu adalah menyembah. Dzalika ibadatuhum iyyahu, menyembah kepada mereka. Ya. Jadi menyembah tidak selalu definisinya apa? Sujud. Tidak selalu definisinya adalah apa? Minta-minta. Ya. Karena ibadah itu apa? Al-khudu' wa tadhallul, merendahkan diri, menyerahkan diri. Apa kata Ibnu Taimiyah? Itu kata Al-Qurtubi. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ibadah ismun jami'un likulli. Lanjutkan, siapa melanjutin? Dapat tertas ini. Iya. Nah, fadol pakai mikrofon. Antum pilih tas nanti, pilih warna. Ya. Lanjutkan. Ahsan, barakallahu fiik. Siapa namanya? Muhammad. Ya, fadhol Muhammad, tafadhol. Khudh hadhihi al-aqiba, ikhtar ma tasha min al-alwan. Ambil mat. Nah, kalau orang Indonesia bukan Muhammad, ambil mat. Ya. Ya. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardha. Min al-aqwal wal-af'al al-dhahira wal-batinah. Masya Allah, definisi ini luar biasa para jemaah. Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan, yang dhahir maupun yang batin. Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Dari mana kita tahu kalau itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Imran 31. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka Allah cinta kepadamu dan Allah akan menghapus dosa-dosamu. Maka cinta dan ridhonya Allah kita bisa lihat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat salafus soleh. Ya, itu ibadah. Nah sekarang seperti tadi mengucapkan, ya, tidak boleh. Kan ucapan ini, ya ucapan. Ya, berarti apa? Di situ mengakui keeksistensi satu perbuatan tersebut, selamat ini selamat itu. Sementara Allah telah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu trinitas. Ya. Maka sebenarnya toleransi itu sebenarnya sudah ada. Enggak ada masalah toleransi apa? Lakum dinukum waliyadin, jelas agamamu, agamamu, agamaku. Ya. Silakan dalam urusan muamalah setiap hari jual beli, kemudian memberi hadiah ketika Nabi apa Abdullah bin Umar sembelih kambing, apa kata Nabi, Yahudi itu beri dulu, kasih itu Yahudi. Ini dibawa oleh Syekh Nadim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in an-Nawawiyah. Ya, suruh kasih. Nabi punya hutang kepada Yahudi. Ketika Asma binti Abi Bakar, ibunya yang masih musyrikah, masih musyrik, mau datang tanya kepada Nabi, sambut, silakan sambut. Ya. Ketika Abu Thalib meninggal, ayahnya Ali bin Abi Thalib, Nabi menyuruh bapaknya urus jenazah bapaknya. Abu Hurairah, ibunya masih belum beriman, diajak dengan cara yang baik. Abu Hurairah sampai apa ya, tersinggung dengan ucapannya dan beliau sedih. Tapi kesedihannya tidak membuat putus asa, hingga datang kepada Nabi agar Nabi mendoakan ibunya. Nabi mendoakan. Setelah itu ketika Abu Hurairah pulang, ibunya bilang, tunggu Abu Hurairah, dengar air ya mandi, setelah keluar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, maka ini, oleh karena itu tidak bertentangan antara akhlak, akidah. Akidah tetap, akhlak tetap dijaga. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaul manusia dengan akhlak yang baik. Manusia di sini annas. Siapa? Umum. Makanya para ulama ketika menjelaskan mangka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Ulama membagi tetangga itu tiga. Dia orang beriman, muslim, ya, tetangga dan punya kerabat. Maka dia punya tiga hak sebagai muslim, sebagai tetangga, sebagai kerabat. Kalau dia muslim, ya, tidak ada hubungan kerabat, punya hak muslim dan tetangga. Kalau dia bukan muslim, tidak ada kerabat, punya hak tetangga. Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Faqalu man hum ya Rasulullah? Faqala alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, sudah bakar sampah, dibakar ban, ya, ban yang dibakar. Mas, itu asapnya ke sebelah. Oh, gak apa-apa, dia bukan orang Islam, biar mati sekalian. Ya, tidak ada dalam Islam seperti itu. Gak boleh ganggu. Ya, makanya orang salah paham. Sebenarnya radikalisme, intoleransi itu muncul karena akibat pemikiran takfiri memang. Bom sana, bom sini. Ya. Nah, kalau kita jelaskan, dudukkan semua, ayo persoalannya apa? Silahkan kamu, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma a'badtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Jelas. Ya, tapi definisi ibadah itu apa? Ya, jangan sampai mengalami distorsi makna. Ya, kalau ibadah itu hanya sujud, sholat, tidak. Ya, semua ucapan dan perbuatan yang diridhoi Allah Ta'ala, yang lahir maupun batin, itu ibadah. Kalau tidak diridhoi, betul ibadah. Tapi ibadah yang tidak diridhoi. Kalau diridhoi itu tauhid. Kalau tidak diridhoi, maka itulah bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Oleh karena itu kita lihat ya, ucapan selamat berarti menunjukkan bahwa memang itu benar. Sehingga dengan ucapan selamat. Ya. Ini. Dan kita tidak boleh juga mengganggu mereka, juga tidak boleh. Tapi tolong jangan ganggu kami untuk suruh mengucapkan selamat. Itu ganggu akidah kita. Tentu siapapun tidak akan pernah terima. Ya, mau dicap radikal atau apapun, ini akidah. Oh, kami gak ganggu kok. silahkan Anda. Kenapa harus paksa untuk mengucapkan selamat? Kami juga terpaksa kepada kami untuk tidak mengucapkan selamat. Kalau Anda ucapkan selamat, ya sudah. Ya, wa idza ulama ya, jumhur mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada yang mengucapkan salam, balas dengan yang semisalnya atau lebih baik. Maka di sini kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang tidak beriman, ya, dan orang kafir. Tapi mereka mengucapkan salam, boleh dijawab dengan ayat ini. Ya, boleh dijawab dengan ayat ini. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Orang-orang yang mengucapkan syahadat tapi tidak sholat sama sekali dikarenakan bukan karena malas, tapi dikarenakan dia tidak mempunyai ilmunya. Apakah bisa menghasilkan? Kedua, apakah boleh sholat dengan membaca Al-Fatihah saja setelah itu hanya akan tanpa membaca misalnya bacaan dalam buku ya. Sebentar, ya, ada hadis yang terkait dengan itu bahwa ketika ada sahabat ya tidak bisa baca Quran, ya. Maka apa? Disuruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini hadisnya saya bacakan, ya. Sebentar, saya cari dulu hadisnya sih. Jadi ada sahabat, ya, tidak bisa baca Quran. Mana hadisnya ini? Saya mesti cari ini, ya. Sehingga beliau disuruh membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Sebentar ya, afwan nih. Ya. Jadi kalau dia tidak mampu, ya, membaca Quran ketika sholat, ya, disuruh membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu, ya. Mohon saya cari hadisnya, belum ketemu nih, ya. Belum ketemu. Ya, afwan, belum, saya tidak ketemu ya. Tapi mana berapa kali saya baca hadis itu, ya. Jadi kalau misalkan ada seorang bertanya, ya Rasul, apa yang mencukupin saya ketika sholat, ya, yang artinya begitu, ketika saya tidak bisa baca Quran, maka Nabi menyuruh bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, wallahu akbar. Afwan, sampai sekarang belum ketemu itu, ya, itu nanti insyaallah saya cari hadis tersebut. Baiklah, siapa lagi mau menjawab? Sebutkan kaidah Ahlussunnah dalam memahami tauhid asma wa sifat. Silakan. Yang mau jawab? Angkat tangan. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Betul. Apa itu tahrif? Merubah. Iya. Apa takyif? Iya, apa itu tasbih? Apa itu ta'til? Tafadhol antum, pilih. Hasan. Ini saya enggak pernah dikasih sama yang melihatnya. Barakallahu fiik. Iya. Manfaat insyaallah. Ya. Baik, selanjutnya masih ada dua lagi, ya. Sebutkan pembagian al-ubudiyah yang dilakukan oleh Muhammad bin Sulaiman. Ya. Apa saja sebutkan? Berikan contoh, ya. Antum mau jawab? Silakan. Saya mau jawab. Ada tiga tadi. Silakan. Tidak perlu dalil, enggak apa-apa. Tapi apa macam-macamnya? Contohnya apa? Ya, silakan. Ya. Apa? Ya, terus. Pertanyaan saya apa tadi? Tentang apa? Ubudiyah, iya. Apa saja tadi? Ubudiyah. Yang berkaitan dengan kehormatan atas manusia, tubuh darah, terus kehormatan sekadar. Iya. Kalau itu adalah apa perkara yang dilindungi dalam agama Islam, haram bagi orang lain, yaitu darah, harta, dan kehormatan. Pertanyaan saya, ada tiga macam ubudiyah. Apa saja tiga macam itu dan apa contohnya? Ya. Ya, tadi ada yang mau jawab di sini? Apakah mau dikasih ke ini atau antum mau jawab? Silakan. Fadul, antum yang tanya tiga itu benar, tapi bukan itu pertanyaannya. Itulah hal yang dilarang dan dijaga dalam agama Islam. Kullul muslim wal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduh. Orang Islam satu dengan lain haram darah, harta, dan kehormatan. Ya, fadul antum tetap dapat ya pahala meskipun salah, sudah berijtihad. Ijtihad salah dapat satu pahala. 20. Iya. Baik, ini mencakup suara peringat apa? Iya, ahsan. Yang kedua, dari pada kos. Iya. Iya, terus? Yang kos. Iya. Iya, barakallahu fiik. Iya. In kullu man fis samawati in kullu man fis samawati wa ardi illa atir rahmani abda, surat Maryam. Itu ubudi ammah, kafir dan orang beriman. Yang kedua, Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'ala ardi hauna, itu untuk orang beriman. Yang ketiga, ubudul khosil khosil untuk nabi, ya. Seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang perjalankan hamba kami. La ilaha illallah masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tafadhallah. Silakan diambil ya hadiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang beri hadiah semoga Allah taala memberikan pahalanya, balasannya. Demikian barangkali kajian kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan antum bisa mencatat dengan sebaik-baiknya ya. Terutama kira-kira orang itu setiap mempelajari sesuatu tentu untuk apa bisa dipakai, untuk apa bisa diamalkan, itu paling penting. Karena kita juga berada dalam kehidupan dunia ini. Kalau Nabi tadi pedang yang dihadapi, mungkin kita apa, kerjaan kita, keluarga kita, teman sebagainya. Maka semua bisa kita terapkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.